بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, Pak D sekalian Budi, Pak Lek sekalian Bulik, Kang Mas Mbak Yulan, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged pepanggihan malih wonten kalodhangan dalu punika satunggaling kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya lan saisinipun. Lan kula panjenengan sedaya kedah ngelengganani bilih sedanten kesaenan ingkang sampun saged kita tindakaken menika karana sih welasipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Nggih, awake dhewe niki saged pengajian, awake dhewe saged tumbas niki, tumbas niku. Nggih, saged ngurusi amal-amal kesaenan niku lantaran sih kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken kagem kita sedaya. Nggih, perkawis niki kedah tansah dipun emut. Kedah tansah dipun eling-eling. Supados kita sedaya niki mboten dados satunggaling makhluk boten dados satunggalipun titah ingkang gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke kapinterane ngendel-ndelke bandane ngendel-ndelke akeh bola sing digadai nggih lan ngendel-ndelke kapinterane ngendel-ndelke amal soleh anggone salat anggone sedekah anggone ngaji sedanten kanugrahan kala wau mboten mungkin utawi tangih dipun gayuh menawi Allah Subhanahu wa taala mboten maringake kagem kita sedaya. Kalebu pengawasan wonten kalodhangan dalu punika niki karana kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika saben-saben kita sedaya niki badhe nindakaken kesaenan niku kedah dipun dandosi niatipun langkung rumiyin. Saksampun dan napa niki ndantosi niat nyuwun dipun paringi keikhlasan dening Allah Subhanahu wa taala sak bibaripun ngamal nika kita kedah tansah ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menawa sira kabeh gelem syukur marang ingsun temen ingsun bakal maringi tambahan nikmat sing saya akeh. Ananging nalika sira iku gemblung kumalungkung nindakake amal soleh, ngaji, sedekah, salat lan sak piturutipun siam. Iku lajeng dipun pamer-pamerake kaya-kaya awake dhewe niki dadi wong sing duweni kautaman lirwa lali marang Allah Subhanahu wa taala inna adzabi lasyadid tenane pidendaku pasiksanku itu temen gegirisi. Bila saking menika, kula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sedaya, supados asring-asring dandosi niat. Nggih. Satemah kita mbincang saged ngunduh woh-wohing amal ingkang sampun kita tanduran amal ingkang sampun kita tindakaken wonten ing alam donya. Salajengipun para jamaah sedaya, kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid. Lan sampung dumugi kaca 111 nggih. Bab ingkang enggal babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab nggih ingkang jlentrehake nerangake la yuzbahu lillah. Nggih, bilih mboten dipun keparengake meragat satu kewan nggih kagem Allah Subhanahu wa taala bimakanin ananging dipun tindakaken meragat satu kewan kalau dipun tindakaken wonten papan panggenan yuzbahu fihi li ghairillah. Engkang padatanipun niku wong para menungsa niku mbeleh ten papan mriku kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi gampangane ngeten. menawi enten sak tengahe karang padesan niku wonten papan sing wingit dan ngisor ruwet napa ten mburi sanding kuburan iku para menungso kathah sing meragat satu kewan ten mriku diwujudke kanggo sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedaya niku mboten pareng meragat satu kewan wonten papan mriku senadyan diwujudke kanggo Allah. Sebab niku papan ingkang asring digunakke kagem tumindak maksiat mboten dipun keparengaken. Nika judul babipun. Wa qaulullahi ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh la takum fihi abada. La takum fihi. Sira Muhammad aja sepisan-pisan kumawani nindakake salat fihi. Ana sak jroning masjid iku nggih menika masjid Dirar. Masjid Dirar menika masjid ingkang dipun wangun kanthi tujuan ingkang awon. Masjid ingkang dipun wangun kanthi tujuan ingkang boten sae. La tusalli fihi abadan. Sira Muhammad aja sepisan-pisan kumawani salat ana masjid Dirar abadan sak lawas-lawase. La masjidun usisa ala taqwa, temen masjid kang diwangun ada dasar rasa takwa marang Allah Subhanahu wa taala min awal yaumin wiwit. Wiwit kawitan nggih. Wiwit kawitan haqu an taquma fi iku luweh pantes sira nindakake salat ana ing masjid iku. Muhammad kowe aja nindakake salat ana masjid Dirar sing dibangun kanthi niat sing orang becik. Ning masjid sing dibangun linandesan takwa ada dasar takwa marang Allah kuwi luweh utama kuwi salat ana ing masjid kono. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Ana ing masjid iki ana perangane menungso, perangane pawongan lanang yuhibbuna sing duweni pekareman, duweni hobi, duweni kesenengan an yatatahharu, sesuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Lan Allah Subhanahu wa taala iku tresna marang wong-wong sing seneng sesuci. Menika surat At-Taubat ayatipun 108. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, sepindah malih kula ngaturaken ayat niki surat At-Taubah ayatipun 108. La takum fihi abada. Sira Muhammad aja nindakake salat ana ing masjid Dirar selawase. La masjidun usisa ala taqwa, temen yakti masjid kang diwangun ada dasar takwa. Min awali yaumin, wiwit bibit kawit. Ahaku antakuma fi, iku luweh pantes sira nindakake salat ana ing masjid iku. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu, ana ing masjid iku nggih ana perangane pawongan lanang sing duweni pekareman sesuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, lan Allah Subhanahu wa taala tresna marang para manungsa sing seneng sesuci. Surat At-Taubat ayatipun 108. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat kalau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Antawisipun sepindah. Tahrimu at-tashji' 'alal batil. Haram hukumipun at-tashji'. Tashji' menika napa nggih? Nek cara Melayu niku memotivasi, mendorong. Nggih. Napa tasji basa Jawa ini? Tasji ini. Mendorong, memotivasi. Nyengkuyung. Haram hukumipun kita sedaya nyengkuyung. Alal batil marang perkara sing batil. Perkawis-perkawis ingkang mungkar, perkawis kemaksiatan. Kita sedaya mboten pareng nyengkuyung. Senadyan kita mboten nindakake perkawis kala wau. Aku ora melu kok. Aku mung melu urun. Ming melu udu, niku jenenge nyengkuyung. Iku hukumipun ugi haram. Pak nuwun sewu, sowan kula mriki sepindah silaturahim. Jangkepipun angka kalih kula badhe nyuwun urun. Lah nggo apa le? Niku kangge dem-deman para pemuda ten kampung mriki. Wah, aku jane ora sarujuk le nek cah nom-nom iki padha dem-deman ning kene. Ning ya kepiye meneh wong aku ki cilik dilairke ana ing kene. Tembe mburune aku ya bakal ditandur ana kene, mati ana papan kene. Mila ya nyuwun sewu aku ora gelem melu ning nyoh tak wenehi urun wae. Inggo tuku ciyu, wis do mendemo kon wae aku ora gelem melu. Menika hukumipun haram. Nggih. Nyengkuyung tumindak-tumindak ingkang batil. Lan kebatilan ingkang paling ageng piyambak menika kesyirikan. Boten pareng kita sedaya nyengkuyung kesyirikan. Nggih, wong sing menehi sesaji marang sakliyane Allah, niku kesyirikan, syirik akbar. Mboten pareng awake dhewe nyengguyung dijaluki udu. Mboten pareng urun, mboten pareng udu. Nah, nek wong Arab upacara napa niku? Memetri, nggih. Bersih desa, mbleh wedhus. Ndase wedhus ditandur ana ing pojok-pojoke desa. Dijaluki urun. Ya iki raketang sak klungsu-klungsu aku melu udu haram hukumipun. Sebab niku kelebu tumindak nyengkuyung kebatilan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Sira iku padha lung tinulungana ana sajroning ketakwaan lan kebecikan lan aja padha lung tinulung nindakake dosa lan kemaksiatan. Nika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dados senajan jenengan mboten tindak ning nek melu urun, urun niku mboten kudu dhuwit, nggih. Kelebu menehi pengestu barang ya le tak pengestoni anggonmu padha arep ndem-deman ana ing wengi iki muga-muga diparingi gangsar lancar nir ing rubida nir ing sambikala, mendeme sukses ora ana sing mecicil lan sak piturutipun. Nah menika kelebu nyengkuyung. Menehi donga pengestu. Ya ora udu ciyu, ya ora udu duit ning udu napa? Donga pengestu, naudzubillah min dzalik. Nika sedanten hukumipun haram. Tanian ingkang angka kalih wujubu ingkarin munkar. Wajib hukumipun kemungkaran menika dipun ingkari. Dados nawi wonten tumindak-tumindak mungkar, kita sedaya niku anggadhahi kewajiban mengingkari. Man sapa wonge ra akang meruhi minkum salah sewijining sira munkaron, meruhi kemungkaran, fali yughayyirhu, dheweke duweni kewajiban napa niku anyegah marang kemungkaran iku mau. Nggih. Biadihi kanthi nggunakake tangane, fa illam yastati fa bilisanihi. Nek ora kuwowo, mboten mampu anyegah kemungkaran nggunakake tangan, iku dheweke nyegah kemungkaran nggunakake napa lisanipun. Nggih, aja do mendem. Aja do tumindak syirik, aja do tumindak bid'ah. Nggih, bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Kanthi cara ingkang sae. Nggih, fa illam yastati fa biqalbi. Nyegah kemungkaran ngagem lisan nggih mboten kuwawa, mboten mampu, fa biqalbi piyambake pun nyegahipun kemungkaran mawi napa? Atinipun, nggih. Dados paling segedhe atine niku mboten lila legawa marang kemungkaran niku. Serik nek ana wong tumindak kesyirikan, mangkel nek enten wong sing nindakake kebid'ahan lan kemaksiatan. Hukumipun wajib gumantung kemampuanipun piyambak-piyambak. Salisan ingkang angka 3 bayanu khataril munafiqina alal ummah. Ayat menika paring katerangan nggih bahayanipun tiang-tiang munafik. Tiang-tiang munafik nggih marang umat Islam. Berarti wong-wong munafik niku mbebayani kaum muslimin. Nggih. Enten pengajian tauhid mboten seneng. Nggih wonten masjid sing dibangun kangge napa niki nyebarake piwulang tauhid kanggo menehi pepeling kaum muslimin. Awas aja padha tumindak kesyirikan lan kemungkaran dheweke nesu mangkel. Ning piyambake ngaku Islam, ming tata gelar, tata lahir ngaku Islam. Mandek tekan nggon lambe, atine niku anggadhahi rasa gething marang Islam lan kaum muslimin. Enten pengajian diamuk, enten pengajian dibubarke, enten pengajian didemo. Na'udzubillah. Niku kaum munafikin niku bebayani umat Islam. Bebayani marang umat Islam. Nggih. Ning nek enten kemungkaran ditindakke malah seneng disengkuyung. Enten kesaenan ditindakke panas atine. Nggih. Dodo muntap lir kinetap jojobang mawi ngawengis. Idepe mangala cakra. Nesu nek enten kesaenan dipun tindakke. Menika kewalik. Umat Islam kok eneng wong pengajian gedeng. Umat Islam kok enten wong ngajak-ajak bali nyang Al-Qur'an lan Sunnah mangkel. niku Islame mapan enten gen pundi. Mboten sanes kejawi namung mapan wonten gen Lati. Nggih. Tata gelar Islam, tata lahir Islam ananging batinipun gething serik mangkel kalih Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa wujubul hadzar minhum lan kita sedaya anggadhahi kewajiban ngati-ati marang wong-wong munafik niku. Nggih. Lan kula matur wonten ing mriki, nggih. Dipun sepat wonten salebetipun kitab Madarikun Nazar fis Siyasah. Baina infialatil hamasiyah wa tatbiqati syar'iyah. Yasanipun seratanipun nggih Paduka Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Wonten ayat kula dipun sebataken bilih umat Islam niku wajib ngati-ati marang wong munafik ananging ampun ngantos ajrih, ampun ngantos wedi. Sebab napa Kanjeng Nabi piyambak niku dipun sebat dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku mboten mangertosi wontenipun nggih sebagian tiang munafik sing mapan wonten kutha Madinah nalika Kanjeng Nabi tasih gesang. Nggih. Antala ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini. Eh Muhammad, sira ora nyumurupi, sira ora mangerteni sebagian wong-wong munafik iku mau. Ning ingsun Allah mangertosi. Ingsun Allah mirsani, ngerti marang wong-wong munafik. Sanu'adzibuhum marratain lan ingsun bakal menehi pasiksan marang wong-wong munafik. Nggih, tikel pindho. Pasiksan niku lipat kali. Dumateng tiang-tiang munafik. Menawi Kanjeng Nabi kemawon mboten mangertosi wontenipun tiang munafik ten kitha Madinah. Mboten mangertosi makar-makaripun. Mboten mangertosi panggoda pangrencanane wong-wong munafik. Niku mboten didukani dening Allah. Napa malih awake dhewe? Napa malih ulama? Ulama niku piyambake pun anggadai kewajiban mulang muruk dumateng umat Al-Qur'an Sunnah ajak-ajak bali menyang tauhid nggih ngawisi kaum muslimin saking tumindak syirik. Ulama kok kepada orang munafik orang tidak tahu, ulama kok tidak mengetahui tokoh-tokoh munafik. Niki wong-wong munafik wis gawe rencana ngene, gawe rencana ngene, gawe rencana ngene, gawe rencana ngene. Mosok ulama ora ngerti. Niku klentu. Nabi kemawon mboten mirsani. Napa melih ulama, napa melih awake dhewe. Nah terus awake dhewe apa nom kendel mawon marang panggoda pangrencanane wong-wong munafik mboten. Nggih menika kanthi nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya niku ngupadi ngupaya pripun carane supados Allah niku ridho marang awake dhewe. Mboten wonten dalan sanes kejawi bali nyang agama tauhid. Islam engkang resik saking kesyirikan, kebid'ahan, kemungkaran. Menawi agami kula panjenengan sedaya sampun kiat kukuh bakuh. Ora bakal goreh, ora gampang kapilut marang kahanan kiwa lan tengen. Ngadeg jejeg gegondelan marang Al-Qur'an lan Sunnah lan piwulangipun para ulama ussalaf. Niku wong-wong munafik niku anggone nggih nguncalake panggoda pangrencana mboten paedah napa-napa. Sebab Allah ingkang badhe maringi pitulungan dumateng awake dhewe. Wallahu taala alam bisawab. Rabi'an fadlu Masjid Quba. Kautamanipun Masjid Quba. Masjid Quba niku ingkang dipun sebat dening Allah. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin. Temen masjid sing diwangun linandesan takwa marang Allah wiwit bibit kawit. Nggih, ahaku antakuma fi iku luwe pantes sira nindakake salat ana ing masjid iku mau. Masjid napa niku? Nggih menika Masjid Quba. Masjid Quba dipun paringi pangalembana dening Allah. Paring keterangan bilih Masjid Quba menika anggadai kautaman, anggadai keberkahan. Nggih. Dados papan niku suwijining papan awake dhewe kuwi eneng barokahe apa ora? Niku mboten ada dasar ceritane menungso mboten. Sebab barokah niku sifatipun barang gaib. Mboten wonten ingkang saged mangertosi kejawi namung Allah. Menawi Allah ngendika iki lho Masjid Quba, iki duweni kautaman. Iki Masjid Nabawi, iki kebak barokah. Nah niku kita sedaya mitadosi bilih kathah barokah ten mriku. Nggih. Ning nek petilasane Kanjeng Sunan inten pamane. itu nenggon watu, witilase watu kuwi mbiyen tau dienggo lingguh, dienggo tapa. Iku mboten enten dalile. Nggih. Dados papan setunggalipun papan panggonan niku kita sedaya anggadahi kapitadosan bilih. Wewengkon niku anggadahi barokah niku ada dasar wahyu. Ada dasar ayat Al-Qur'an kados dene Masjid Quba dipun terangaken kebarokahanipun wonten surat At-Taubah. Ayatipun pinten mau 108. Nggih. Semantan ugi Masjid Nabawi. Dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi, salat ana ing masjid kuwi iki luwih utama 1000 rakaat tinimbang salat ana masjid liyane. Ha niku keberkahan, kautaman diluru kena. Awake dhewe ngluruk ten mereka areng. Itikaf enten mriku. Nggih, salat enten mriku nggadahi kapitadosan. Ning nek kuburane si fulan kuwi nek salat ning kono, okeh barokahe ganjarane saya gedhe. Niku mbetahaken dalil. Nah, yang buatan-buatan dalilipun buatan parang kita sedaya anggadai kapitadosan kalau wawah. Nek ngono ceneh kabeh wong penak. Kuwi nek salat ning omah suruh engko ganjaranmu dadi gedhe, kula saged mawon matur ngoten niku. Nggih. Ning rak mboten enten dalile. Nek mboten enten dalile nggih mboten pareng ngaya wara, mboten pareng getebus kerincing sebab sedanten pengendikan kita sedaya mangke badhe dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Khamisan isbatu sifatil mahabbati lillah ala alwajhil laiqi bih Subhanahu wa taala. Ayat kalau netepake wontenipun sifat katresnan kangge Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku gadahi sifat tresno. Nggih, kanthi katresnan ingkang jumbuh cocok marang kamulyane Allah Subhanahu wa taala, mboten kaya katresnane awake dhewe menungsa. Nggih. Allah nggadahi katresnan menungsa nggih nggadahi katresnan ananging katresnanipun Allah mboten sami ora padha karo katresnane menungsa. Menungsa niku nek tresna sing ditresnani mesti kencana katon. Yen apa niku wingko katon kencana. Ah pecahan gendeng niku ketok kaya Mas Picis Raja Brana. Nek wis tresna niku lho. Wong e jane elek nek tresna niku ya irung pesek dadi mancung, lambe ndumble dadi gula satem melik. Nggih. Lambiane deledar-deledar dadi mblarak sempalan sak piturutipun. Kabeh katon indah. Nggih, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Niku tresnane menungsa, nek Allah mboten. Katresnanipun Allah niku katresnan ingkang sampurna. Mboten padha karo katresnane para makhluk-makhlukipun. Sadisan hirsul islami ala nadhafa. Agami islam niku sawijining agami ingkang mulang muruk menehi piwulang supaya umat tansah resik, tansah sesuci. Wathah hadis dipun serat, dipun wulang wuruk akan wonten pundi-pundi papan ing hadis kalawa hadis ingkang dhaif, hadis ingkang lemah, hadis ingkang ringkih. Mboten nate dipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Niku Nabi mboten nate ngendika ngoten niku. Ana ono awake dhewe nek anu reget wae nggih mboten. Wonten dalil sanesipun ingkang dawuhake dumateng awake dhewe supados kita sedaya niki dadi wong-wong sing tansah resik. Pundi dalile? Ha niki wau. Innallah wallahu yuhibbul mutahharin. Wallahu yuhibbu al mutahharin. Allah iku tresna marang wong-wong sing seneng sesuci. Niku ayat. Wonten ugi ayat sanesipun wonten ugi hadis sanesipun. Ning nek hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman menika hadis ingkang dhaif. Miturut kateranganipun para ulama ahli hadis. Wonten hadis sanesipun Kanjeng Nabi dawuh. Paken dumateng para sahabat. Para sahabat. Kepiye munggo sira kabeh? Menawa ana pawongan lanang sing omahe cerak kali sing banyune bening, resik, seger. Terus pawongan lanang iku adus ana ing kali iku mau sedina ping 5. Kira-kira jekne reget sing tememplek apa ora? Kanjeng Nabi mundut pirsa. Para sahabat sami taken, mboten Kanjeng Nabi. Mboten wonten reget sing tememplek melih. Nggih, sebab niku wong lanang adus sedinten sedalu niku kaping gangsal. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ya kaya mengkono kuwi paribasane wong sing nindakake salat limang wektu subuh, luhur, asar, maghrib, isak jangkep, ya. Ora ana dosa sing bakal tempel. Niku ugi setunggal hadis ingkang maringi piwucal kagem kita sedaya supados tansah nggadahi sifat napa seneng reresik, seneng reresik lan seneng sesuci. Ingkang pungkasan tahrimu shalah fi masjidil dirar au fi makanin ila yaumil au fi makanihi ila yaumil qiyamah. Haram hukumipun nindakake salat wonten masjid dirar. Masjid ingkang dipun wangun kanthi niat ingkang boten sae. Nggih. Kados dene masjid ingkang dipun wangun dening tiang-tiang munafik menika haram hukumipun nindakake salat wonten masjid kala wangun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, janjanipun tasih wonten pinten-pinten piwucal kesaenan saking ayat menika nggih, antawisipun dipun sebat dening para ulama, kena ngapa tokoh Allah iku Subhanahu wa taala iku tresna marang wong-wong sing mapan ana Masjid Quba iku. Nggih, miturut peranganipun ulama, keterangan peranganipun ulama, jamaah wonten Masjid Quba nalika semanten niku nalika resik niku nggunakake cara cacah kalih. Sepindah piyambakipun nalika bibar mbucal niku piyambakipun sesuci kanthi nggunakake watu. Niki nek cara Jawa peper nggih, bibar peper niku tesih cawik melih sesuci melih kanthi nggunakake toya. Dados anggenipun resik, anggenipun sesuci menika sampurna. Yo nggunakake watu ijik disusul nganggo banyu. Mila Allah Subhanahu wa taala maringi pangalembono marang kaum muslimin sing mapan ana Masjid Quba. Sebab saben-saben dheweke niku mbucal nggih, buang air besar piyambake pun sesuci nggunakake toya lan nggunakake watu nggih, ngagem watu ingkang suci lajeng disusul kanthi nggunakake toya. Mila piyambake pun dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging ewon dene semanten para ulama ugi paring katerangan, kita sedaya dipun keparengake milih salah siji. Pareng sesuci nggunakake watu utawa godhong niku sampun cekap suci utawa nggunakake banyu. Nggih. Sing luwih jangkep nggunakake watu terus banyu. Wonten pitakenan Syekh Utsaimin nate dipun takeni, nek kula nggunakake banyu dhisik bar niku terus nggunakake watu. Niku ngendikane Syekh Utsaimin ya kaya dene nguyahi segara nggih mboten. Nguyahi segara. Amun wis dikapyuki banyu resik kok ijuk dileleti watu malah kurang bejane malah tambah gede bol ngeten napa meneh nek watune gupaklet napa niku lendut nggih. Nah, terus menawi kepengin sesuci ingkang sampurna nggih, watu langkung rumiyin bibar niku nembe to toya. Monggo ingkang badhe ngersake monggo dipun keparengaken ten kolah-kolah niku cepaki watu sak trek ngoten nggih. Tinggu sesuci bibar niku nembe di grujuk ngagem napa toya. Dados tiyang-tiyang ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Salajengipun wonten mriki dipun sebat setunggal hadis an Tsabit Ibnu Dhahhak. Saking Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Qala piyambakipun ngendika, nadhara rajulun, ana pawongan lanang kang ngucapake nadar. An yanhara ibilan, bakal meragat utawa mbeleh ibilan unta. Bibuana ana papan panggonan sing diarani buana. Ini dipun sebat wonten kitab sanesipun nggih. Antawisipun dipun sebat wonten kitab I'anatul Mustafid lan kitab sanes-sanesipun syarah kitab tauhid bilih buana menika setunggal papan panggenan wewengkon ingkang mapan antawisipun Mekah lan Madinah. Nggih. Karang padesan sing mapan antawisipun Mekah lan Madinah. Niku wonten setunggal panggonan sing jenenge napa? Buana. Ana pawongan lanang sing ngucap nadar kepingin beleh unta ana ing buana. Fasa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam banjur dheweke taken dumanteng Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, duh Kanjeng Nabi, yektinipun kula niki anggadai nadar yen kepengin mbleh minta wonten papan sing diarani buana ning. Lha niku pareng napa mboten Kanjeng Nabi? Pakala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur mundut pirsa. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yubad. Hal apa to kana fiha ana ing buana iku wasanun ana sawijining brahala min awsanil jahiliyah saka perangane brahala-brahala jahiliyah yubad sing disembah sing diibadahi. Kok kowe duweni pepinginan bakal mbleh unta ana ing buana. Iku ning buana iku ana brahala sing disembah apa ora? Kalu para sahabat sami matur, "La, mboten wonten Kanjeng Nabi." Kala Kanjeng Nabi mundut tirsa melih, "Fahal kana fiha idun min ayadihim." Nek ngono ning buana iku apa nate didadekake papan perayaan dening wong-wong musyrikin? Nggih. Nabi mundut pirsa, kok kowe pengen nadar ning kono iki? Ning kono ning braholane apa? Mboten enten Kanjeng Nabi. Ning kono kuwi sok digunakake kanggo perayaane wong-wong musyrikin apa ora? Qalula. Para sahabat sami matur melih, "Mboten Kanjeng Nabi. Kaum musyrikin mboten nate nindakake perayaan utawi hari raya wonten ing buana kala wau." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aufi binadzrika." Oh, nek ngono tindakno anggonmu nadar iku mau. "Fa innahu la wafa'a linadzrin fi ma'siyatillah." Sebab ora kena menungso niku nindakake nadar rupa nadar sing maksiat marang Allah. "Wala fi ma la yamliku bnu Adam." Lan ora kena nindakake nadar sing dheweke ora bisa nindakake nadar. Contohnya pripun wak nadar kok ora bisa nindakake? Contohnya kaya kula ngeten iki, "Ya Allah, benjang kula niku ajeng sedekah masak gunung." Nah niku pun kaya waro niku. Men gedebus kerincing kula ali-ali siji men mboten gadah. Napa melih emas? Nggih sing perak men mboten gadah. Kula gadahe ming akik loro niku pun bentet watune. Kok ajeng sedekah napa? Masak gunung, tangeh lamun. Nggih. Kaya dene cebol nggayuh wulan, nggih, wuta ngitung lintang, tangel kalakone cepet wurunge. Nggih, mustahil bin mustahal. Niku manane pun nazar sing mboten di mampui. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Abu Dawud lan sanatipun menika jumbuh kalian syarat-syarat ingkang dipun napa nggih? Ingkang dipun ngendikaken dening Imam Bukhari lan Muslim. Nomor hadisipun menika wonten nggih Abu Dawud nomoripun 3313. Nah niku nek wong kokean mikir klenik, wah nomor cantik ngoten niku. 3313 nggih. Kok nang nomor cantik emang enten nomor sing elek. Enten angka sial, enten angka sing gawe cilaka, mboten enten. Angka niku mboten beto kacilakan. Angka niku mboten beto ganteng, mboten beto ala, mboten beto elek, mboten. Kaya dene dina lan jaman niku. Mboten wonten dina elek, dina sing ora becik, kebak kacilakan niku mboten wonten. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dados nadar niku peranganipun wonten pinten-pinten perangan, nggih. Nadar niku wonten nadar ingkang haram nggih. Wonten nadare wong cethil, wonten nadar ingkang sae. Nadar haram pipun nek nadare niku rupa maksiat. Ya Allah, kula niku sesuk bakal janji nek upami kula dipun paringi mantun saking lara kula niki, sesuk kula ajeng napa niku ngebosi kanca-kanca kula niku kula bosi ngombe ciyu. Lah niku jenenge nadar sing maksiat, mboten parang ditindakake. Angko kalih nadari wong cethil, ya Allah benjang kula nek napa niku mundak pangkat kula. Nggih, sakniki kan kula nembe dadi bola dupak, ya Allah. Nek sesuk niku kula mundak dadi bekel, waune kula niku rak pekatik, ya Allah. Tukang ngarit ngingoni jaran guyang jaran nimpal letong. Lah nek sesuk diundaki kalih juragan kula waune pekatik terus dadi napa niku wau bekel utawa dadi ulu-ulu. Benjang kula badhe nindakaken siam Senin Kemis dangunipun semulan ya Allah. Niku nadari wong cethil. Sebab napa kok nadari wong cethil? Sebab dheweke ajeng nindakake ibadah kanggo kebeciane awake dhewe kok dadak ngenteni diwenehi undak-undakan pangkat. Nek ora diwenehi undak-undakan pangkat nggih mpun ya Allah kula mboten sida poso, kula ora sida ngibadah ora dikeki undakan pangkat. Lah niku jenenge wong cethil. Cethil marang awake dhewe. Nggih. Ning nek pun kebacut napa niku muni pripun niku? Wajib ditindakake. Nadar kula wau. Nek sing nadar maksiat wajib ditinggalake, nek sing nadar cethil niku nek pun keprucut bacut muni wajib di sembadani nadar kula wau. Wajib dipun minangkani. Ingkang angka 3 nadar ingkang sae, nadar ingkang medalipun saking tiang-tiang ingkang soleh ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Pripun niku? Nggih dheweke janji nindakake ngamal soleh ning mboten ngenteni tumurunipun kanugrahan saking Allah. Ora ngenteni mundak pangkat sik, ora ngenteni lulus melebu sekolah, ora ngenteni lulus kuliah sik. Nggih. Pokok langsung ya Allah nginjang niku wulan ngajeng niku kula ajeng siam Senin Kemis. Lah kowe dalam rangka apa? Ya dalam rangka nadar, mboten dalam rangka. Aku arep mundak pangkat ya tetep aku poso, ora mundak pangkat aku ya tetep poso, niatku ngibadah niku nadar ingkang sae. Nggih. Nah niki semanten ugi wonten perangane sahabat ngaturaken nadar, kula nggadahi nadar badhe mbeleh untuk wonten buana. Sae niku nadar sae. Nggih. Niki para sederek brigaser-brigaser niku nek nggadah nadar nggih sae. Wah sesuk sasi ngarep aku nadar arep mbeleh mentok ya, nggih do dipangan nggo sedakoan, sae. Ning ora sah ngenteni nampa kanugrahan. Menunggui. Ya. Esuk nek aku rabi pindho tenang tak bosi mbeleh mentok. Niku nadare wong cethil niku wae. Ngenteni rabi pindho lagi mbeleh mentok. Nek mboten rabi pindho mboten sida mbeleh mentok. Nggih. Ning nadare kang sae mboten ngenteni diparingi kanugrahan dening Allah. Sebab piyambake pun ngelengganani bilih sedanten amal saleh niku kanggo kebeciane awake dhewe. Awake dhewe lan bakal ngunduh. Wah-wah. Wah-wahanipun anggenipun ngamal benjang wonten alam akhirat. Niki hadis para jamaah wonten pinten-pinten kesenan ingkang saged dipun pendhet. Sepindah wujubul wafa'i bin nadri. Wajib nyembadani nazar menawi sampun dipun ucapake menika wajib nyembadani nazar. Idza lam yakun bi maksiatin aw mustahilan. Nalika nazar kula mboten rupa nazar sing maksiat. Kula nate yang dipun takeni dening mitra pitepangan sanak sederek saking kita Kediri. Wonten sederek wonten kutha Kediri, Jawi Wetan nggih. Piyambakipun crios niku riyen nate merantau dateng Malaysia. Mantuk king Malaysia niku numpak kapal niku, kapal niku disampluk ombak sing gede. Ngantos mubat mabit ra karu-karuan niku. Dheweke pun mikir wah iki aku mesti mati. Wonten ing telenging segara, ana sak tengahing segara sing nembe kocak kala wau, gunung gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon segara kocak niku mubat mabit niku. Dheweke niku nadar, ya Allah, menawi kula niki selamat nggih, waras wiris iso mantuk dumugi Kediri, kula nadar benjang kula badhe mbakar menyan wonten kuburan Mbah Fulan. Mboten niku. Ndelalah dheweke selamat. Dan iku taken kalih kula niku apike piye nadare kuwi ora kena kula ngoten. Sebab iku nadar maksiat. Nadare kok ngobong menyang ning kuburane si fulan. Nadare iku nggih sing sae nindakake ibadah. Ora kok nadar malah nindakake maksiat ngobong menyang poso pati geni, poso ngebleng, topo ngrawat, topo ngedan. Napa meneh nadar maksiat niku? Nggih. Sing maksiat-maksiat niku lho. Maksiat niku mboten ming napa niku rupa kemungkaran sing ketok mlaho, kelebu kebid'ahan barang niku, sing dikirone itu minda ibadah ning asrinipun kemaksiatan. Nggih. Pokoke mungkin nek kula selamat kula ajeng selawatan nganggo kotekan niku pitung dina pitung wengi. Niku maksiat jenenge. Mboten parang dipun tindakaken. Ingkang ngoko kalih, masyru'iyatu istifsaril mufti qabla al-fatwa. Nggih, peranganipun ulama, peranganipun kiai, ustaz lan sak piturutipun ingkang badhe ngaturaken fatwa. Menika dipun aturi istifsar genahke perkarane. Kanjeng Nabi nggih ditakeni Kanjeng Nabi kula badhe nater mbleh unta wonten buana, pripun mungguhe Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mundut pirsa langkung rumiyin. Kuwi sok papan kono kuwi dienggo mbleh wong musyrikin apa ora? Mboten Kanjeng Nabi. Kuwi digunakake kanggo perayaane wong-wong musyrikin apa ora? Mboten Kanjeng Nabi. Nek ngono tindakno. Nggih. Niku adab. Nggih, unggah-ungguhipun kiai, unggah-ungguhipun ulama, saderengipun piyambakipun maringi fatwa, niku luwih becik dipun genahke perkarane. Sebab wonten kaidah pripun niku? Wonten ingkang dipun ngendikake dening para ulama niku ya kula radi supe niku. Wasipun gati ulama niku sederengipun maringi fatwa yang baik pun kedah mangertosi perkawis kalawau kanthi mlaha cetha wela-wela ketok mata tanpa tedeng aling-aling. Nggih nek dereng cethok dipun takeni langkung rumiyin ngantos dumugi cetha supados wangsulipun menika saged jumbuh kalian dalil wallahu taala alam. Salisan tahrimu fi'li taati fi makanin yusallahu fi. Mboten parang nindakake napa niki ketaatan ibadah dumateng Allah wonten papan-papan sing biasane digunakake kanggo kemaksiatan. Pengajian nanti nggih tempat-tempat pelacuran. Na'udzubillah min dzalik. Ning ngenten mboten sini ndak? Oh, wonten. Nggih. Wonten kaidah niku daf'ul madarrati muqaddamun ala jalbil maslahati, nggih. Nampik anane bebaya. Iku luwih didhisikke tinimbang jupuk manfaat. Contone ciu. Pirsa ciu? Dem-deman niku lho. Cem-ceman kadal, ciu, jenewer, mensen, lan sak piturutipun. Iki ciu ki ana manfaate lho. Nek tak ombe iki awakku dadi seger waras, dadi anget, nyambut gawe dadi brigas trengginas. Nggih wonten manfaatipun, ning ugi wonten apane? Madharatipun. Wonten bebayanipun. Ngicali akal, paru-paru kobong. Mendem muntah-muntah lali purwa duk sino. Numpak motor nabrak wong, numpak mobil jungkel wonten jurang niku bebaya. Nampik bebaya luweh didhisikke tinimbang jupuk manpangat. Dakwah enten papan-papan sing mboten sae. Kon dalam rangka dakwah mengambil manfaat. Ning kono kuwi ning bebayane. Nggih, panjenengan dadi ningali aurat sing ra cetha. Panjenengan dadi ketularan akhlak sing mboten sae. Nampik bebaya luweh didhisikke tinimbang jupuk manpangat kalau mau. Nah dari para sahabat ini kusahai loh. Ibadah dumateng Allah. Ini kok ditindaknya ada papan sing kebak maksiat. Nampik bebaya. Luweh didisiake tinimbang jupuk man. Pangat. Ngerti niku. Wallahu ta'ala alam. Rabi'an yang kang angkos kawan. Tahrimul wafa' bin nadri. Idha kana maksiatan. Haram hukumipun nyembadani nadar. Menawi isini nadar niku rupa maksiat. Kados kalau mau. Wayu kafiru badalahu kifaratu yaminin. Wah, lah nek kula pun bacut ngucap kok. Kula nembe ngerti nek niku nadar maksiat. Nek nadar maksiat mboten parang ditindak. Ki terus kula kudu piye? Supaya nadar niku kula mboten duweni suker to melih. Napa kula kudu diruwat? Napa kudu ditanggapke wayang? Napa kudu ditanggapke ledek? Supaya suker to kula niku saged ilang. Beban dosa sing kula pikul niku saged luar, saged ical, saged musno, muspro. Mboten ngoten niku. Mboten ditanggapke wayang, mboten ditanggapke ledek, mboten ditanggapke payup, mboten ditanggapke lengger. Mboten ditanggapke sanes-sanesipun mboten. Ananging yukafiru badalahu kifaratu yaminin. Nadar sing pun keperucut bacut diucapke kala wau. Rupa maksiat niku mboten parang disembadani, mboten parang ditindakake, pinangka gantine kita sedaya nindakake kafarah, penebus. Rupa napa dipun sebat wonten Al-Qur'an, nggih menika wong sing kebacut sumpah bakal nindakake kesaenek mboten sida, merga wonten uzur. Uzur niku contone nggih wong nadari maksiat ya ora sida ditindakake. Lan niku dheweke nindakake kafaroh, ditebus anggonipun nazar. Carane pripun? Kanthi maringi utawi nyaosi dedaharan mangan ngombe marang fakir miskin cacah 10. Utawa menehi sandangan, menehi bogo utawa wastra, sandang utawa pangan marang wong cacah 10. Menawi mboten mampu niku membebaskan budak. Menawi mboten mampu nindakake siam 3 dinten. Menika pinangkan apa? Panebus nadar ingkang mboten dipun tindakake. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Supados kita sedaya niku langkung nggih tentrem ayam kula badhe maosaken ayatipun menika mapan wonten surat Al-Maidah 89. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin dzalika kiffaratu aymanikum idza halaftum. Fakifaratuhu, fakifaratuhu mongkosing dati panebuse. Ita'amu asrati masakin iku menehi pangan marang pekir miskin cacah 10. Min ausati matut'imuna ahlikum, kanti pangan sing sedengan, sing biosot, siro gunake kanggo ngopeni anak lan bojo. Nek jenengan dahare niku padatanipun dahare niku nge, beras mentrik wangi, nge, sing diweneke fakir miskin nge, mentrik wangi. Nek biasane mbramu, nggih mbramu. Nek biasane raja lele, nggih raja lele. Ora kok jenengan saben dinten dahari beras mentrik wangi bareng bayar kafaroh panebus. Nadar kalau sing dinggo kafaroh ming beras jatah. Pun enten tumone ting jeruntul nika. Nek diliwet kemrutu kaya wedi nika. Mboten pareng nggih. Ya terus ausat matut'imuna ahlikum. Sing kualitasipun niku tengah-tengah. Nggih biasa dienggo ngopeni anak lan bojo. Niku sing digunakake kanggo menehi pangan wong pekir miskin. Au kiswatuhum utawa menehi sandangan marang wong-wong pekir miskin. Nek ora kuat menehi pangan, menehi sandangan. Au tahriru raqabatin utawa mbebasake budak. Faman lan sapa wong lam yajid ora nemoni, ora iso nindakake panebus kuwi mau fasia musalasata ayamin dheweke nindakake poso suwene 3 dina. Zalika kifaratu aymanikum iku pinangka panebus marang sumpah-sumpah sing tok blenjani. Idza halaftum menawa sira iku ngucap sumpah kelebu nadar kala wau. Nadar iku ora yang janji nggih. Kok mboten disembadani piyambakipun kedah nindakake panebus kala wau. Khamisan adamu in iqadin nadri fi ma la yamliku ibnu adam. Nadar niku mboten sah, mboten kanggo. Nek enten wong nadar ning nadare niku nadar sing kaya woro, nggih kaya wau kula ajeng sedekah masak gunung niku mboten sah nadare. Nggih ngapusi, ngedebus. Engkang angka 6 ya juzu ta'yinul makan awiz zaman fin nadri. Nggih. Anggone nadar niku kudu digenahke papan panggonane, wektune niku kudu digenahke. Kula le ajeng nindakake siam Senin Kamis sasi ngarep ya Allah, cetha mlaho. Ya Allah, kula nek mundak pangkat ajeng poso Senin Kamis kapan? Kudu digenahke. Le ajeng poso niku. Nek mboten genah, jenengan tesih nggadahi tanggungan nadar mongko jenengan pun mati. Ning ijik nyangga nadar, waktune ora di genahke. Papan panggonane ugi kudu genah. Aku bakal ngebosi sesuk buka puasa Arafah utamane. Panggone ngendi, wektune kapan? Niku kudu genah mloho cetha wela-wela ketok. Mboten ketok mata nggih wong papan kok ketok mata. Intine pun kedah dipun genahake papan lan panggenanipun. Wallahu taala alam biswab. Mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kados dene padatan kagem maos pinten-pinten layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Assalamualaikum, ketika kita masuk ke rumah yang kita yang dalam keadaan kosong, apakah kita mengucap bismillah saja atau juga ditambah dengan mengucapkan salam? Wallahu ta'ala alam biswab. Kula mboten mangertosi wangsulanipun. Sebab omah kula piyambak niku mboten nate kosong nggih. Keluarga besar kula niku sedaya. Kathah tiyang ten mriku. Nggih. Mugi-mugi mangke wonten ustaz sanesipun ingkang saged maringi, ingkang saged nyaosi wangsulan ingkang jangkep nggih kalian dalil-dalilipun. Amalan apa yang harus kita lakukan saat iman kita futur? Imanipun anjlok, males nindakake ibadah, sepindah nyuwun hidayah marang Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidayah kagungane Allah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge digawe sesat dening Allah. Nggih, sapa wonge digawe nalisir saka syariat Allah, fala hadiyalah ora ana sawiji kang bisa menehi dalan hidayah kanggo dheweke. Terus carane nyuwun pripun? Donga. Carane nyuwun ingkang saestu, ora ming nyuwune ming abang-abang lambe. Nggih. Tawa kidang melayu, minggu patut-patut, mboten tulus, lahir dumugening batos. Ning anggene pun nyuwun nika saestu, milih wektal-wektal ingkang mustajabah, nyuwun dumateng Allah, lang anggene pun nyuwun menika dipun ambali, bola bali, dipun baleni, dipun wangsuli terus. Nah, ini panjenengan padatanipun nek nyuwun donga marang Allah ki apa ta iki? Nek bonring. Menawi biasanya pun nyuwun dumateng Allah niku ming, ya Allah kula nyuwun rejeki. Ming sepisan, lan niku nalika nyuwun hidayah dipun ambali terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Antawisipun pendonga ingkang dipun wucalaken dening Nabi. Allahumma ya Allah a'inni mugi paduka paring pambiyantu dumateng kawula. Ala dzikrika supados kula saged nindakake dzikir wa syukrika supados kula saged syukur dumateng paduka. Wa husni ibadatika supados kula saged nindakake pangibahan kapangibadahan dumateng paduka kanthi sae-saenipun. Niku dipun ucapake wong salwangsul bola-bali mboten namung sepindah. Saben dinten sak kathah-kathahipun. Awake dhewe niku nek nyuwun arta dumateng bapak dumateng simbok, Pak nyuwun duit, Mbok nyuwun duit pisan ora diwenehi. Nek jenengan dremimil niku. Pak nyuwun Pak, lah Pak wong kula sak ploke sak jeke mboten nate nyuwun kula mang paringi Pak arta Pak mbuh bolak-balik. Wong ngemis manten ugi. Den juk deden, ora dikeki. Alah Den, sekedhik kula niku telung-telung dina dereng maem. Aung mau aku iro kue jajan. Jajan niku kalih maem benten lho Den. Nah isuk mau, mau niku kan sarapan, maem kan dereng. Niku lek njaluk bolan baleni mawon. Suwe ning suwe diparingi. Sami kita sedaya nyuwun dumateng Allah kanthi saestu dipun bolan baleni. Nyuwun hidayah marang Allah. Angka kalih golek kanca sing soleh. Wong kang soleh kumpul ana. Niku piwucale ngendikane nggih, piwucale Kanjeng Sunan Bonang. Wong kang soleh kumpul ana, ora kok wong kang gendro kumpul ana. Nggih. Wong kang maksiat kumpul ana mboten, wong kang soleh kumpulana. Dadi golek kanca dolan nggih. Sedulur sinara wedi, sahabat karib niku wong-wong sing saleh. Jenengan kepengin enteng nindakake ibadah ning dolane karo wong-wong sing mboten cetha, ahli maksiat, ahli kemungkaran nggih tangeh lamun. Niku ateges napa niku penjongkok cita-cita sing kaya wara. Nggih, sami kalih wau. Nggih kaya dene cebol gayuh wulan, wuta ngitung lintang. Tangeh kalakone cepet wurunge. Nyuwun donga marang Allah, kekancan marang tiang-tiang ingkang so, tiang-tiang ingkang soleh. Nah, ngoten niku. Ingkang salajengipun ingkang angka 3 menawi kita sedaya niku kesinungan. Kesinungan niku kepencokan, ketaman. Rasa malas kula niku ajeng nindakake salat ning kok malas ya. Niku kedah eling-eling, tak nindakake salat, tak meksa jiwa lan ragaku. Aku tak meper babahan hawa sanga. Muga-muga anggonku salat rong rakaati kedadi jalaran, sesuk aku mlebu swargane Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an ngendikane Nabi, aja nyepelekake kebejian senadyan cilik. Aku karep nindakake rawatib kok malas ya. Tak peksa jiwa lan rogoku muga-muga sholat torong rekaat iki dadi jalaran sesuk aku mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Mboten niku dipun peksa. Rogo niki Nggih. Meksa jiwa lan raga memperbabahan hawa sanga. Hawa nafsu kita dipun singkiri. Nggih insyaallah menawi temen nggih. Lain pripun iki? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing temen golek dalanku temen ingsun bakal nuduhake ana ing marganing karahayon karahajaran keselamatan. Tak tuduhke dalan sing becik nek dheweke temen. Ning temen niku jujur dengan cita-cita niku nggih dibuktekke mawi amal nyata kalau wau ndonga sing tenanan, kekancan karo wong saleh, meksa jiwa lan raga, insyaallah Allah Subhanahu wa taala paring tombo marang futur kalau sebab tambane futur niku nggih mboten sehat wae. Ditambak nomor-nomor ini ming dedawa larane ora ngerti ya tambane ana awake dhewe niku ngendikane Mbah Gesang ngoten niku lho nggih. Mbah Gesang niku sinten kula nggih mboten pati tepang dereng nate panggih kula nggih. Wallahu taala alam. Ada hadis yang mengatakan kalau zikir dengan suara keras itu menjadi kebiasaan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah yang lebih afdal, zikir dengan suara keras atau sir? Zikir kanthi swanten ingkang banter menika pinangka sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan zikir jahar niku patokane pripun? Wong kiwa tengen niku pun saged krungu. Dados sak bibaripun salat niku awake dhewe zikir niku kadang kolong nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wong kiwa tengene saged krungu. Niku sunah Nabi. Nggih. Engkang mboten sunah niku zikir jamaah. Ayo cah padha tahlil ping 100, ayo tasbih ping 33. Dengan satu suara serempak dengan lafaz yang sama. Lah niku mboten nate ditindakke Nabi. Ewontene Nabi lan para sahabat zikiripun menika piyambak-piyambak. Kanthi jahar, subhanallah. Ning upami kanthi sir parang mboten nggih parang. Ning sunahipun Nabi menika kanthi jahar. Subhana, ora sanga nganggo mik. Ora kudu bengok-bengok mboten. Jahar niku mboten kudu bengok-bengok. Sing penting awake dhewe krungu, wong sing nunggu kiwa tengen krungu. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lan sak pituritipun. Ngaten nggih? Wallahu taala alam. Nalika kita nembe sujud wonten salat mripatipun kedah melek napa merem. Niki pitakene ning horor niki. Nalika sujud niku merek melek napa merem? Nggih, melek nggih. Nek kedhep parang mboten nggih pareng, mboten enten wong sujud melorok terus ngeten niki. Ajeneh kaya Prabu Sasrawindu nggih, dingendikake dening pi sinten niku Sasrawindu niku netra mendelong, ha mencorong kaya mripating singa barong, melorok terus. Apa kaya ndok irok mboten. Mripating nggih biasa mawon. Nalika sujud nggih melek, mboten merem ngeten mboten. Melek kadang kala kedhep ngoten iki. Iki terlalu anu nggih. Nek cara ilmu psikologi niku napa sing jenenge? Napa Mas jenenge sing kudu sarwa sampurna niku sampai perkara-perkara cilik niku? Eh? Perfeksionis. Perfeksionis. Dados Kanjeng Nabi dawuh. Mboten dawuh. Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman niku nate maringi piwucal wonten salebetipun kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin. Nggih, bilih kelebu kekelentuan nalika salat wong niku merem, niku kekelentuan. Nggih. Nalika merem-merem, kejawi nek jenengan merem wonten tujuanipun. Utaminipun imam, kula piyambak ngelampahi para jamaah. Niku dadi imam macane salah. Niku ngeling-eling niku merem ngono, mungkin nembe kelingan. Nek mboten merem niku angel kelingan ya niku mboten napa-napa. Terus paningal kita sedaya nalika nembe salat niku tumuju dateng papan pasujudan. Nalika jumeneng, nalika rukuk, nalika sujud, nalika lenggah, peningal niku tumuju papan pasujudan. Kejawi nalika tahiyat niku peningal kita sedaya tumuju marang pucuke driji penuding mriki. Nalika tahiyat. Senase niku melihat ke tempat sujud, kelebu nalika sujud. Minangka pitedah bilih nalika sujud kita sedaya nggih melek mboten merem. Nek merem malah bablas turu imami pun ngadeg jenengan malah cik sujud senggar-senggor mriku. Horok-horok-horok-horok-horok-horok. Kancane mulih cik sujud dijawil melek niku lho. Kok wis rampung iki? Waduh, piye ya? Iki aku kudu piye nutuke salat apa tak batalke wae ning kok aku isin malah rekoso. Gitu. Melek nggih nalika sujud. Wallahu taala alam. Izin bertanya di luar tema, apakah ada dalilnya bahwa kucing adalah hewan kesayangan Nabi seperti dikatakan banyak orang? Jika iya, apakah berdosa kalau saya enggak suka sama kucing karena suka buang kotoran sembarangan? Kula piyambak saestu kula piyambak dereng mangertosi wonten setunggal hadis nerangake bilih Kanjeng Nabi niku nresnani kucing luweh tinimbang kewan-kewan sanesipun. Nggih. Ananging babagan pitakonan apakah saya berdosa kalau saya enggak suka kucing? Mboten dosa. Nggih. Kanjeng Nabi niku nate mirsani para sahabat dahar ulam dhab. Daging kewan sing diarani dhab. Nabi mboten seneng. Ning para sahabat seneng. Ning Nabi kandel mawon. Napa para sahabat dosa mergo seneng iwak dhab? Oh, Nabi mboten seneng iwak dhab kok para sahabat seneng. Napa para sahabat dosa? Mboten dosa. Nggih. Sebab niku perkawis kadonyan kemawon. Ewa dini nek awake dhewe, wah Nabi seneng kucing, aku ya tak seneng kucing. Pinangka tresnaku marang Kanjeng Nabi, wah aku kudu meksa raga lan jiwaku supaya seneng marang kucing diniati ngibadah nggih niku sae. Ewa dini nek mboten seneng kucing, insyaallah panjenengan mboten nandang pidendan, mboten nandang pidosan. Wallahu taala alam. Saya diundang dalam acara syukuran akikah. Dalam acara tersebut yang hadir membaca bacaan seperti tahlilan dan membaca kitab. Apa acara dilakukan ba'da maghrib sampai melewati waktu sholat isya? Bagaimana hukumnya menghadiri undangan akikah seperti itu? Syukran jazakallahu khairan. Saking Abu Salma wonten Bandung. Mboten pareng ngrawuhi acara. Acara akikahan kok ngantek ninggalke sholat isya, napa malih ditambahi bacaan-bacaan ingkang mboten nate dipun napa niku mucalaken dening Kanjeng Nabi. Akekah nggih akekah mawon ngundang tangga teparo, dahar ngunjuk menawi wonten pengawasan sekedhik mboten napa-napa nek pun salat isya mandek tindak masjid salat. Nggih wonten kahanan-kahanan ingkang aman nggih di luar pandemi. Ewontene pandemi tiang-tiang ingkang tasih nggadahi raos kuwatos menika tasih dipun keparengaken salat wonten dalem. Ewontene acara ingkang dipun takenaken kados kala wau niki nggih kados ingkang dipun aturaken dening Pak Abu Salma wonten Bandung niki mboten pareng kita sedaya hangrawuhi. Napa menika kok hangrawuhi? Nggih nyengkuyung niku mboten pareng nyengkuyung sebab niku acara napa? Kemungkaran. Mboten nate Nabi lan para sahabat nindakake ritual kados ingkang dipun sebataken kala wau. Napa bedane musyrik kalian syirik? Musyrik niku menungsane, syirik niku tumindake. Nggih. Musyrik niku menungsane nek syirik niku tumindakipun. Ngoten niku, niku bentenipun. Niku namung bedane nek musyrik niku isim fa'il, nek syirik niku napa? Masdar nggih. Ingkang nate sinau basa Arab insyaallah saged mbentenaken. Istri melarang suami untuk tidak menjenguk orang tua suami sakit. Bagaimana suami harus nurut istri? Niku suami sing weng. Suami minta izin kepada istrinya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Niku suami weng. Mboten waras. Nggih. Nalisir saking pau gering kau taman. Nggih. Wong lanang kok njaluk izin karo wong wedok niku klentu ageng. Napa melih dheweke niku anggadai pepinginan bakal ngabekti marang wong tuane. Mboten perlu izin kalih wong wedok. Nggih. Pamit mboten napa-napa ning nek izin mboten. Nggih. Wong wadon sing kudu izin karo wong lanang. Mboten wong lanang izin karo wong wadon, kewale. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang iku dadi panguasane wong wadon. Dadi wong lanang niku sing dadi pemimpin. Pemimpin kok njaluk izin? Masuk enten juragan njaluk izin karo karyawane. Rewangku. Aku tak njaluk izin ya aku tak metu saka pabrik sedilit, aku diijini apa ora iki kira-kira? Nek diijini metu nek ora ya wis aku tak manut. Napa yang ten juragan model ngeten niku? Niku juragan weng niku punan. Nggih. Dados kula matur dumateng kaum muslimin utaminipun para bapak, kang mas, adik-adik ingkang tembe mburine mangke badhe dados kepala rumah tangga. Kepala niku nggih kaya kaya dene kepala gitu. Nindakake kebecikan ngabekti marang wong tuane dhewe kok ndadak izin karo mbok wedok. Mboten perlu. Nek mbok wedok kuwi sing kudu njaluk izin karo garwanipun kakung. Kang jenengipun ngantos dawuh, menawa menungso iku dikeparengake sujud marang menungso liyane, temen ingsun bakal ndawuhake wong wadon sujud marang bojone lanang. Iku dawuhe Nabi. Ora kok wong lanang malah ngasorake derajate sing diparengake Allah marang awake dhewe. Mboten pareng. Wong wedok ngijini ora ngijini, wong lanang duweni kewajiban ngabekti dumanteng tiang sepuhipun kali. Tiang sepuh gerah dipuntui. Dipun tambake sak warasipun. Nek tiang sepuh njaluk dituntun tunggoni, ditunggoni. Sepiro banggane wong wadon kok kumawani. Napa niki? Bakal ningkes. Nggih ngiles-iles sirahe wong lanang menika mboten pareng. Nggih, lan dumateng mbak-mbak remaja putri, ibu-ibu. Nggih, kula aturi mertobat, menungso antawisipun ingkang kathah mlebet neraka menika piantun-piantun setri. Sebab napa? Yakfurnal ashir. Wani celandaan marang bojone lanang, ngiles-iles marang bojone pun kakung. Wallahu taala alam bisawab. Pripun hukumipun daging kewan ingkang dipun peragat ing acara nyewu. Wah, niki pitakenan ingkang penting nggih. Kula matur bilih para ulama benten pamanggih babagan perkawis menika. Ananging pamanggihipun menika wonten sebabipun. Perangan ulama ingkang angka setunggal niku ngendika ora kena mangan kabeh suguhan sing di cepake ana ing acara-acara kebid'ahan. Mboten kena. Sebab napa mengkuwi gati napa? Sebab nek awake dhewe mangan iki engko dadi alasan oh kae ustate ya mangan kok berarti ya. Lah si fulan kae jare bid'ah-bid'ah bareng tak wewehi turane nyewu gene ya nglithuk. Nek kedadosane ngoten niku niku mboten pareng. Sepakat para ulama. Ning perangan ulama sanesipun ingkang ngendikaken pareng niku ada dasar hukum bilih zat asline daging menika kan halal nggih. Ingkang dipun awisi menika ingkang dipun peragat kangge saaliyane Allah Subhanahu wa taala. Ewan dene acara nyewu niku nek anggone meragat niku nyebat asmane Allah, diujubke kangge Allah, terus disedhakohke, niat sedhakoh kalau ganjarane kangge wong sing mati. Niku berarti sembelihan karena Allah, hukumipun tasih halal. Lah masalah nek jenengan aku ora gelem nampa. Niku nek kanthi ditolak pelaku bid'ah dados mertobat, ha niku sing sae. Ning ditolak kalih mboten ditolak ya jenengan nolak, jenengan nampa, kono ya tetep mlaku terus, jenengan nampa niku nggih. Kembali ke hukum asal, hukumipun apa? Halal wong niku sembelihan untuk Allah, diniatke sedekah, sedekahe kanggo wong sing mati. Ananging acaranipun bid'ah mboten pareng rampuh. Kula panjenengan sedaya. Niki sepindah. Engkang angka kalih wonten peranganipun umat Islam. Niku ngendika bilih. Nek sembelihan kepada Allah ning dinggo acara bid'ah ku kan wis di iles-iles setan ngoten niku. Wis diidak-idak setan. Nggih, diidak-idak setan ana didilati setan apa diiles-iles kula mboten ngerti. Ha niku perkara gaib mbetahaken dalil. Dalilipun pundi nek makanan yang dihidangkan di ahli bid'ah itu diidak-idak setan. Nggih. Dalile kan critane mantan pendeta Hindu niku. Mantan pendeta Hindu mboten beto ayat mboten beto hadis. Nggih sebab hukum asli daharan lan unjukan menika hukumipun halal ngantos wonten dalil ingkang mengharamkan. Nggih. Mboten kok panganan sing disuguhke ten acara bid'ah, panganan biasa niku lho sing halal. Nek jenengan anggenipun dahan mboten ngucap bismillah niku setan melu mangan ten mriku. Napa niku ateges sotone haram, mie ayamnya haram. Wong Nabi niku ngendika wonten salebetipun kitab Al Adabul Mufrad. Nggih, idza akala aw syariba wa dzakara asmallah, menawa menungso iku mangan lan ngombe nyebut asmane Allah, qala syaiton, setan niku bakal kondo, la asya'alakum. kondo marang wadya balane, ora ana pangan kanggo sira kabeh. Sebab dheweke anggone mangan nyebut asmane Allah. Mengko niki panganan biasa, mboten disuguhke keten acara ahli bid'ah. Nek lali maca bismillah napa berarti haram? Mboten, nggih tetep halal. Nek mengke nek lali maos bismillahi awwalahu wa akhirahu. Terus cekak aosipun atur para ulama benten pamanggih babakan daharan sing disugih wonten acara kebidaan. Perangan ulama ngendika mboten pareng sebab nek dipangan kaya-kaya awake dhewe kok mendukung acara niku. Perangan ulama sanesipun pareng. Nggih. Sing penting napa? Sing penting hukum asli makanan kalawau halal. Ning nek kanthi nolak panganan kalawau pelaku bid'ah dados mandek saking kebid'ahanipun menika ingkang langkung sae, wajib dipun tindakaken. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya pernah belajar ilmu kanuragan. Pernapasan tenaga dalam. Apakah dibolehkan menurut syariat? Mboten pareng, Mbak. Mboten enten. Lan ilmu tenaga dalam niku mandine yo nek mung karo kancane. Wonten ahli tenaga dalam ten Cina niku waduh, wong 10 niku di ngenek-ngenekke do jempalik dhewe-dhewe. Ngoten niku. Ning nalika dimungsuhke karo atlet napa niku? Jenenge napa? Ya atlet atlet gelut sing tenanan niku. Niku lek ngeten niku mejen, Pak, ngelmune. Tu dijotosi ngantek mimisen dleweran niku. Ana ora tedhas dibacok, ora tedhas tapak paluning pandhe. Nggih duweni kadigdayan sing linangkung bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. Yen kesel pijeti wae godo, yen ngelak ngombene banyu wisa, yen ngelih ngentekke lemper limo. Ora tedhas tapak paluning pandhe otot kawat balung wesi. Kenapa mboten ket biyen? Nggih penjajah Londo niku 350 tahun niku ngopo niku? Kok ora digasak wae? Nggih. Dados menika mboten pareng. Nabi piyambak, menungso ingkang paling dipun tresnani dening Allah, wali Allah, niku nalika perang Uhud kenging tombak, des. Ngagem baju besi mriki des ngantos niki baju besi niku nyuduk wonten pipine Kanjeng Nabi. Wajane Kanjeng Nabi niku ngantos rompal. Getihe niku mili. Nabi mboten gadahi ilmu kebal, mboten gadahi tenaga dalam. Mbok nek duwe tenaga dalam arep ditombak di ngenekke gek rampung gitu. Ing mboten ngoten niku. Dados hukum asline menungso niku mboten saged nindakake perkara-perkara sing aneh sing diduweni praktisi tenaga dalam. Nalika dheweke kok isoh nindakake ngoten niku, niku ateges dheweke sampun dipun wenehi pambiyantu dening makhluke Allah ingkang dipun wasani napa? Jin lan setan. Senajan dheweke ora krasa, mboten kudu krasa. Kathah wong sing napa kepencokan jin niku mboten krasa. Rumangsane niku daya linuwe. Terus anggone mbedakake antawisipun daya linuwe niku asale saka jin lan mboten niku saking pundi? Dipun tingali akidahipun, dipun tingali ibadahipun. Nek sing ditindakake niku jumbuh kalih Quran Sunnah, ah niku berarti karomah. Ning karomah niku mboten iso dipamerke teng pundi-pundi. Nggih mung pisan niku tok. Ning nek enten wong sing duwe nggih kasekten nggih ilmu kebalan sak piturutipun niku amalanipun mboten cocok kalian Al-Qur'an Sunnah, mboten jumbuh kalian amal ibadah ingkang sampun dipun tindakaken dening para ulama ussalaf mangertenono kawruhono bilih ngilmu kebalik tenaga dalem niku asalipun saking syaiton. Enggal-enggal mertobat dipun tilaraken kemawon. Nggih, dipun sergepi anggenipun ngaji sunnah. Nggih, lenggah kanthi satata. Setiti nastiti lan ngati-ati wonten ngajengipun para kiai, para ustaz ingkang maringi piwucal Al-Qur'an lan Sunnah jumbuh kalian pemahamanipun para ulama ussalaf. Wallahu taala alam. Nuwun keteranganipun menawi tiyang ngaji Al-Qur'an Sunnah, ciriosipun mboten sampurna menawi ninggalake ijma' lan qiyas. Nuwun pamirsa Aliman TV saking Pacitan. Wong sing ngaji Al-Qur'an lan Sunnah mboten mungkin ninggalake ijma' lan qiyas. Sebab wontenipun ijma', wontenipun qiyas menika sumberipun saking Al-Qur'an lan Sunnah. Ngaten niku. Nek enten wong ngaji Al-Qur'an Sunnah ninggal ke ijma lan qiyas niku ngajine mesti keliru. Sebab kathah wong ngaji Al-Qur'an Sunnah ning mboten cocok kalian pemahamanipun para sahabat Nabi. Ninggal ke ijma lan qiyas. Lah ijma lan qiyas niku asale saka Al-Qur'an Sunnah. Mboten mungkin Al-Qur'an Sunnah bertentangan kalih ijma kalih qiyas, mboten mungkin. Sebab ijma lan qiyas niku kapendet saking Al-Qur'an lan Sunnah. Ngoten niku. Contohnya pripun nggih? Kula saged ngaturaken setunggal tuladha ingkang asring kula aturaken ten pundi-pundi papan. Nggih. Contohipun wonten tiyang ingkang matur bilih saren, pirsa saren, nek ten Jawi Tengah jenenge saren, nek ten Jawi Wetan jenenge didih, nek ten Jawi Kilen jenenge marus. Getih sapi napa pitik napa mendo sing ditadahi terus diwene uyah ngoten iki. Dikeki uyah piyur ngoten iki. Jendel terus digoreng. Dadi kaya gutir nika dienggo lawuh. Niku hukumipun haram. Nggih. Ning ngenten wong sing ngaji Quran Sunnah ngendi kok niku halal. Dalile Al-Qur'an sanjange. La ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna mayitan. Aulah makin zirin, audaman masfuhan. Ingsun ora nemoni ana pangan sing diharamake tumrape wong mangan, kejaba nalika pangan iku rupa batang, rupa iwak babi lan getih sing mili. Dadi sing diawisi dening Allah iki getih sing mili. Nek getih wis dadi tahu, getih wis dadi saren, wis dadi didih, wis dadi marus, wis ora mili, wis halalan thayyiban mubarakan fi. Ngoten niku naudzubillah min dzalik. Mongko para ulama niku ngendika bilih nggih daman masfuhan niku ijma hukumipun haram. Lho niku sebab piye niku? Dheweke maca Al-Qur'an ning kok menyelisihi ijma. Sebab dheweke ngajine Al-Qur'an niku mboten cocok, mboten jumbuh kalih pemahamanipun para sahabat Nabi. Nggih. Miturut para sahabat, kados kula aturake wonten tafsir At-Tabari. Nggih. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha niku nate butakeni hukumipun iwak nggih iwak daging nggih sing di godhok wonten nggen toya niku iwake niku metu getihe niku halal napa haram ngendikane Aisyah halal ya kuwi sing haram kuwi getih sing mili saka gulune kewan nalika dibeleh sing pun mili. Daman masfuhan, getih sing mili, maknane getih sing metu saka gulune kewan nalika dibeleh. Seis metu saka awake kewan niku lho. Niku hukumipun haram najis ijma para ulama. Mbuh arep dicetak dadi tahu, arep dadi sosis darah, arep dadi puding darah, arep dadi napa melesing darah, sentra darah niku hukumipun haram, mboten pareng. Ning getih sing tesih sisa ten awake si kewan niku sing halal jenengan entuk jatah iwak kurban. Nggih sekilo digodhok ten omah duduhe niku malah dadi abang. Niku halal. Sebab dheweke dudu getih sing milih saka gulu. Niku pemahamanipun para sahabat ngoten niku. Mila awake dhewe ngaji Quran Sunnah niku kudu cocok karo pemahamane para sahabat. Sebab pemahamane para sahabat niku sampun dirujuki dening Kanjeng Nabi. Nabi sampun sarujuk, Allah ugi sampun sarujuk. Dalile pundi? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah wis ridha marang para sahabat ridha marang Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan ngaji Al-Qur'an, ngaji sunnah dipahami dhewe beda karo pemahamane para sahabat, ya mesti keliru. Nggih. Ning nek ngajine jejeg lurus gegojengan marang Al-Qur'an Sunnah, jumbuh kalih pemahamanipun Nabi lan para sahabat, insyaallah mboten badhe nalisir. Mboten bingung-bingung meleh. Niku setunggal contoh lan tasih kathah contoh lan tuladha sanesipun. Gegandengan menika wektalipun sampun telas. Kula nyuwun pangapunten ingkang saestu, tasih kathah layang pitakonan ingkang mboten saged kawula aturaken wangsulanipun sebab nopo kula mboten mangertosi wangsulanipun amargi cubluk ing pangertosan kula piyambak ingkang angka kalih dipun sebabaken telasipun wekdal. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah sedaya pangaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat.